Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat Musala Al-Manar Bejen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh, amal ibadah, thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Sebelum kita lanjutkan pada hadis selanjutnya, ingin saya sampaikan, ingin saya bacakan beberapa kutipan tentang keutamaan dan pentingnya ilmu syar'i atau ilmu agama. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Beliau mengatakan, para ulama sepakat bahasanya orang yang berilmu, tentunya orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, dia lebih mulia daripada ahli ibadah. Karena manfaat dari ahli ibadah itu terbatas pada dirinya sendiri. Adapun manfaat yang bisa ditebarkan oleh orang yang berilmu itu meluas untuk banyak orang. Dan dalam syariat kita terdapat kaidah bahwasanya hal yang manfaatnya melebar dan meluas itu ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal yang manfaatnya terbatas pada pelakunya itu sendiri. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala mengatakan, ketahuilah bahasanya menuntut ilmu atau belajar ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Dan sesungguhnya ilmu agama itu adalah obat bagi hati yang sakit. Dan hal yang paling penting yang menjadi kewajiban seorang hamba adalah mengenal agamanya. Karena mengenal agama, berilmu tentang agama ini adalah sebab masuk surga. Kebodohan terhadap agama, ketiadaan ilmu tentang agama, itulah yang menjadi sebab orang masuk neraka. Seorang ulama di salah satu ulama yang salah satu ulama di masa silam, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala mengatakan, tahukah anda gambaran tentang ilmu? Maka gambaran tentang ilmu itu seperti negeri kafir dan negeri Islam. Maka jika orang Islam sudah tidak lagi mau berjihad, datanglah orang-orang kafir merampas negeri-negeri Islam. Maka demikianlah gambaran ilmu dan kebodohan. Maka jika orang sudah tidak lagi peduli, sudah masa bodoh dengan ilmu, maka datanglah kebodohan. Maka jadilah manusia, jadilah umumnya orang bergelimang dalam kebodohan. Sayyid Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang mencucikan hati. Ya, maka beliau sampaikan definisi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membersihkan hati. Dan ilmu yang bermanfaat inilah yang akan membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang bermanfaat itulah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok dari ilmu agama, maka ilmu agama yang pokok sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan adalah ilmu tentang hadis sebagaimana yang kita kaji di malam ini, atau ilmu tentang maksud kandungan ayat, kemudian ilmu tentang hukum keseharian kita itu ilmu fikih, Demikian juga ilmu akidah. Dan termasuk ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, nahwu sharaf dan yang lainnya yang mendukung untuk supaya orang bisa faham hadis, faham tafsir, faham fikih dan faham akidah yang benar. Kemudian Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilal huda," siapa yang mengajak kepada petunjuk. Dan apa itu petunjuk? Ilmu. Siapa yang mengajak untuk mempraktikkan ilmu, kana lahu minal ajri, maka untuknya pahala semisal pahala semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka syai'an sedikit pun. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang memberikan arahan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan sama dengan berbagi ilmu, atau memberikan arahan kepada orang lain untuk meninggalkan kejelekan, artinya juga menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, ini loh yang baik, mari diamalkan, ini loh hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, mari ditinggalkan. Ya, maka berarti man da'a ila huda itu sama dengan orang yang mengajarkan ilmu. Gimana manfaat yang didapatkan oleh orang yang mengajarkan ilmu? Ini yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Maka Nabi sampaikan, siapa yang mengajarkan ilmu, mengajak pada kebaikan, memberitahu kepada orang lain kebaikan, dan mengajaknya untuk melakukannya. Memberitahukan kepada orang lain kejelekan, keburukan, dan mengajak orang untuk meninggalkannya. Maka Nabi katakan, maka untuknya pahala semisal pahala semua orang yang mengamalkan bimbingannya. Semua orang yang mengamalkan ajaannya. Dan Nabi katakan, tanpa hal tersebut mengurangi ganjaran dan pahala-pahala mereka sedikit pun. Maka ketika ada orang yang mengajak, non-Muslim untuk masuk Islam, akhirnya yang diajak masuk Islam, atau mengajak tetangganya untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid, atau kemudian orang yang mengingatkan dan mengajak untuk mengerjakan salat duha, atau orang yang menyebarluaskan ilmu berupa ini loh bacaan-bacaan yang Nabi tuntunkan setelah selesai salat lima waktu, dan seterusnya. Maka siapa yang mengajak pada ini semua, maka dia mendapatkan pahala orang yang menerima ajakannya, orang yang tercerahkan dengan ilmu yang dia berikan. Maka dia mendapatkan pahala orang yang mendapatkan manfaat dari semua penjelasan yang dia sampaikan. Namun sebaliknya, jika orang itu mengajak pada kejelekan, maka dia memikul dosanya dan dosa semua orang yang mengikutinya dan menerima ajaannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka hadis ini membicarakan tentang tentang sumber pahala jariah. Pahala yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya telah meninggal dunia. Ketika seorang Muslim itu semangat mengajak kebaikan. Di antara bentuk mengajak kebaikan adalah mengajarkan ilmu. Sehingga dengan ketika dia ajarkan ilmu agama, maka dia sampaikan kepada audien kebaikan-kebaikan yang selayaknya dilakukan dan kejelekan-kejelekan yang wajib diwaspadai. Maka untuknya pahala semua orang yang menerima ajakannya. Yang ketika orang yang diajak tersebut kemudian ngajak orang lain, maka untuknya pahala semua mereka tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Namun sebaliknya, jika ngajak itu pada ngajak pada kejelekan, maka ini sumber dosa jariah. Ketika dia ngajak orang lain untuk melakukan kejelekan, untuk melakukan kemaksiatan, bahkan untuk melakukan kemusyrikan, ya, maka dia menanggung dosanya dan dosa semua orang yang mengikuti jejaknya, mengikuti langkahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Maka dia sudah meninggal dunia, namun terus saja ada tambahan dan transferan dosa-dosa baru untuknya, padahal dia sudah tidak lagi melakukannya. Ini dikarenakan dialah yang menjadi sebab orang termotivasi, orang terdorong untuk melakukan kejelekan dan kemaksiatan. Nah, tentang maka hadis ini bisa kita katakan terkandung dalam hadis ini keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu, demikian juga keutamaan dakwah dan mengajak orang pada kebaikan dan mengingatkan orang tentang bahayanya kejelekan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya menyampaikan ajaran Nabi, sunnah Nabi kepada manusia itu lebih afdal daripada mengarahkan anak panah ke leher musuh orang-orang kafir. Karena mengarahkan anak panah ke arah orang-orang kafir, maka ini bisa dilakukan oleh semua orang. Sedangkan menyampaikan ajaran Nabi dan mengajarkan ilmu agama, maka tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul orang-orang yang berilmu, yang mereka adalah ahli waris para Nabi. Maka Ibnu Qayyim menyampaikan bahasanya jihad itu ada dua macam. Ada jihad dengan senjata dan ada jihad dengan ilmu. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya jihad dengan ilmu itu lebih berat daripada jihad dengan senjata. Jihad dengan senjata asal orang bisa serius belajar memanah, misalnya kalau contohnya tadi panah, mungkin dia belajar cukup sebulan dua bulan sudah pintar mana. Ini asal kemudian mau telaten, maka sabarnya tidak perlu lama. Sebulan dua bulan telaten belajar memanah dan sudah pandai memanah. Ini, maka sudah bisa dilepas untuk memanah dan mengarahkan anak panah ke arah musuh. Dan sedangkan kesabaran orang untuk bisa kemudian mengajarkan ajaran Nabi itu tidak semudah itu. Ya, boleh jadi waktu belajarnya, waktu sabarnya lebih lama. Ya, maka ya, waktu susah payahnya lebih lama. Ya, perjuangannya lebih berat. Karena untuk bisa kemudian sampai derajat orang yang berilmu, maka perlu waktu yang lama. Perlu waktu yang lama, yang ini tidak bisa sembarangan orang bisa melewatinya. Tidak bisa sembarangan orang melewatinya. Maka jihad dengan ilmu itu jauh lebih berat daripada jihad dengan senjata. Karena jihad dengan senjata banyak orang yang mampu. Dan orang-orang yang kemudian mampu untuk jihad dengan senjata, diajak untuk jihad dengan ilmu belum tentu mampu. Ya, belum tentu mampu. Karena jihad ilmu, proses untuk kemudian, langkah untuk kemudian jadi orang yang berilmu sudah langkah yang lama, perlu waktu yang lama, setelah itu baru kemudian layak untuk terjun mendakwahkan ilmu. Maka kalau jihad dengan senjata yang penting berotot, kuat, itu nanti mau sedikit tekun berlatih, jadi. Maka daurah kemudian sepekan, boleh jadi kemudian sudah pinter nembak misalnya. Sudah pinter mana. Namun kalau jihad dengan ilmu, tidak bisa. Tidak bisa kemudian dibuat sistem kilat, kemudian tiba-tiba tersulap sudah jadi orang yang berilmu, layak untuk mendakwahkan ilmu. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian dakwah seminggu, kemudian keluar-keluar sudah jadi ulama. Tidak bisa. Tapi kalau untuk jadi pemanah yang handal, ya mungkin dakwah seminggu sudah bisa. Dan kalau untuk jadi orang yang berilmu, jadi ulama, orang yang berilmu, yang layak untuk, yang betul-betul layak untuk mengajar, tidak bisa dengan waktu sesingkat itu. Maka ini menunjukkan bahasanya jihad dengan ilmu itu lebih afdal, lebih mulia daripada jihad dengan senjata, karena tidak sembarangnya orang bisa masuk ke dalam medan jihad ilmu. Untuk kemudian untuk menjadi punya ilmu saja perlu jihad, menahan kantuk untuk belajar itu perlu jihad, bersabar dengan pantat yang panas karena lama belajar itu juga perlu jihad, menghafal perlu jihad, mengulang hafalan juga perlu jihad, yang tidak enteng, yang itu jihad yang berat. Dan tidak ada orang yang kemudian yakin beratnya hal ini kecuali orang yang sudah merasakannya. Merasakan betapa harus melawan kantuk luar biasa. Melawan harus kemudian gimana kemudian memaksa diri untuk bisa menghafal yang ingin dihafal. Yang sudah hafal supaya tidak hilang itu juga perlu perjuangan luar biasa. Sehingga kata Ibnu Al-Qayyim, jihad dengan ilmu itu lebih mulia daripada jihad dengan senjata yang kebutuhan pokoknya ya, adalah badan yang sehat. Kalau jihad dengan ilmu tidak cukup dengan badan yang sehat. Badan yang sehat sama dibutuhkan. Namun di situ dibutuhkan juga kecerdasan, dibutuhkan juga ketekunan yang lebih dan seterusnya. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan keutamaan mengajak pada kebaikan. Dan hadis ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran dan pahala yang didapatkan oleh orang yang semangat mengajak kepada kebaikan. Di antara bentuk mengajak pada kebaikan adalah menyebarluaskan ilmu. Kemudian hadis selanjutnya adalah masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu." Jika anak keturunan Adam telah meninggal dunia, maka putus sudah kesempatannya untuk beramal. Illa kecuali min thalathin, dari tiga hal, shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah awwalatin salihin yada'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, jika manusia meninggal dunia, dia tinggalkan dunia ini, dia masuk ke alam kubur, maka inqata'a amaluhu, maka putus sudah kesempatannya untuk beramal. Maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya waktu manusia untuk beramal itu sampai mati. Maka hadis ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr, Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Sembahlah Rabbmu sampai datang sesuatu yang yakin, yang pasti akan didapatkan oleh semua orang, yaitu kematian. Maka waktu batas akhir beramal saleh berdasarkan surat Al-Hijr, demikian juga hadis ini waktu berakhir, ya, kewajiban beramal soleh dan beribadah adalah kematian. Demikianlah waktu yang tepat, demikianlah keyakinan yang benar, bahasanya ujung akhir dan akhir dari kewajiban untuk beribadah dan beramal soleh adalah kematian. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang sufi ekstrim yang beranggapan bahasanya kewajiban untuk beribadah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu ketika orang sudah telah sampai maqam ma'rifat atau maqam hakikat, maka ketika itu kewajiban beribadah untuk dirinya sudah selesai. Dia sudah bebas dari kewajiban beramal, kewajiban beribadah, ya, maka dia boleh berbuat sesukanya karena dia sudah jadi wali. Karena dia sudah jadi manusia suci, sudah jadi wali, sudah bebas dari berbagai macam kewajiban ibadah dan kewajiban beramal. Dan ini tentu satu hal yang tidak benar. Kita yakini bahasanya wali yang paling wali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah yang paling Allah cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beribadah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Ya, maka nabi yang merupakan wali yang paling wali, ya, itu kewajiban ibadahnya sampai mati. Lantas kok bisa-bisanya ada orang yang tidak ada levelnya apa-apanya dengan nabi, ya, karena dia anggap sudah merasa jadi sudah dapat makom yang tinggi, ya, maka dia merasa dan beranggapan sudah tidak lagi punya kewajiban untuk ibadah, kewajiban untuk beramal, bebas untuk meninggalkan kewajiban dan bebas untuk melakukan hal-hal yang haram dan terlarang. Ila min thalathin, kecuali dari tiga perkara. Maka umumnya orang begitu mati, maka buku catatan amalnya tertutup. Tidak ada lagi tambahan pahala, tidak ada lagi tambahan dosa. Kecuali orang-orang yang punya pahala jariah dan yang punya dosa jariah. Ini. Maka orang itu sudah tergolong orang yang beruntung ketika dia meninggal dunia, berhentilah napasnya dan berhentilah catatan dosa untuknya. Itu sudah tergolong orang yang beruntung. Berhenti napasnya dan berhenti catatan dosa untuknya. Ya, namun orang yang celaka adalah berhenti napasnya, berhenti detak jantungnya, namun tidak berhenti catatan dosa untuknya. Karena dia meninggalkan banyak dosa jariah. Karena dia meninggalkan banyak dosa jariah. Dan tentu manusia yang paling beruntung adalah orang yang berhenti napasnya, berhenti detak jantungnya, dan berhenti juga catatan dosanya, dan bertambahlah dan tidak berhentilah catatan pahala dan kebaikan untuknya. Ini manusia yang paling beruntung. Ketika napasnya berhenti, detak jantungnya berhenti, dosanya juga berhenti, namun pahala dan amal solehnya, catatan pahalanya tidak kunjung berhenti. Terus saja mengalir dan mengalir. Maka kemudian Nabi sampaikan dalam hal ini tiga sumber pahala jariah. Namun tiga di sini tidak membatasi. Di hadis yang lain yang dilihatkan oleh Al-Bazzar, Nabi sebutkan tujuh. Yang jelas semuanya adalah ketika orang itu meninggalkan jejak-jejak kebaikan selama dia hidup, dan jejak-jejak kebaikan tersebut masih eksis, masih tetap awet setelah dia meninggal dunia. Intinya di situ. Orang yang memiliki pahala jariah adalah sebagaimana Allah katakan di surat Yasin, naktubu maqaddamu wa atharahum. Kami akan catat maqaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak kebaikan mereka dan jejak-jejak mereka. Maka siapa yang meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang eksis, yang tetap awet setelah dia meninggal dunia, maka akan kami catat untuknya kebaikan. Dan siapa yang meninggalkan jejak-jejak kejelekan, yang jejak kejelekan itu awet, maka juga akan tetap dicatat sebagai dosa jariah. Ya, maka pahala jariah, pahala yang mengalir terus pahalanya meskipun orangnya telah meninggal dunia, tidak hanya terbatas pada tiga hal ini. Tiga hal ini adalah contoh. Maka pahala tiga hal ini akan terus menerus didapatkan oleh pelakunya setelah dia meninggal dunia dikarenakan awetnya jejaknya. Karena itu ini adalah jejak-jejak kebaikan yang awet, maka awet pula pahalanya. Maka yang dimaksud dengan hadis ini, putuslah amalnya yang mengalir pahala untuknya setelah dia mati, kecuali orang yang memiliki tiga hal ini. Sedekah jariyatin yang pertama adalah sedekah jariah. Yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf dan sejenisnya. Wakaf dan sejenisnya. Bentuknya boleh jadi bangun masjid. Kemudian bentuknya boleh jadi membangun rumah sakit. Namun kalau membangun rumah sakit perlu dirinci. Rumah sakit untuk bisnis orang sakit. Bisnis kesehatan atau rumah sakit sosial. Tentu jika rumah sakitnya adalah rumah sakit sosial. Ya, itu termasuk dalam jejak kebaikan. Ya, tapi kalau rumah sakitnya dia membangun rumah sakit untuk bisnis. Ya, maka tidak termasuk dalam hal ini. Atau kemudian dia punya kebun atau yang diwakafkan sebagai wakaf produktif atau lahan pertanian sebagai wakaf produktif, ya tetap diolah jadikan sebagai kebun dan lahan pertanian dan hasilnya alal fuqara wal masakin, kemudian hasilnya untuk kebutuhan fakir dan miskin. Atau kebutuhan para penuntut ilmu, kebutuhan santri orang yang belajar agama, dan seterusnya. Ya, termasuk demikian juga sedekah jariah adalah mencetak buku-buku yang manfaat, kemudian menyebarkannya, membagikannya minimal dengan harga cetak. Ya, lebih-lebih lagi jika cuma-cuma. Ya, maka ini juga bagian dari sedekatin jariyatin. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ya, bentuk realnya boleh jadi mengajar, boleh jadi menulis buku. Ya, atau kemudian termasuk menulis buku di zaman ini, merekam ilmu. Maka merekam ilmu sehingga awetlah rekaman tersebut. Orang yang telah meninggal dunia namun rekamannya masih didengarkan, disimak, masih jadi sebab tercerahnya orang-orang yang mendapatkan pencerahan karenanya, maka dia termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin, atau anak yang saleh. Dan tidak ada anak yang saleh dan kecuali dia haruslah seorang anak yang muslim. Kalau anaknya jadi kafir, ya tidak ada anak kafir yang saleh, itu tidak ada. Awaladin salihin, anak yang saleh itu muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang mendoakannya, dan anak di sini mencakup anak langsung dalam artian anak kandung, termasuk juga cucu dan seterusnya. Ya da'ulahu, yang mendoakan orang tuanya, mendoakan simbahnya, mendoakan buyutnya, yaitu doa ampunan dan doa agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengatakan, ya Allah ampunilah ayahku, ya Allah sayangilah ayahku, ya Allah masukkanlah ayahku dalam surga, ya Allah lipat gandakanlah pahala ayahku, tutupilah kesalahan-kesalahannya, dan seterusnya. namun punya anak yang punya kesadaran untuk mendoakan orang tua itu bukanlah satu hal yang mudah. Perlu yang namanya proses pendidikan. Dan proses pendidikan itu bukanlah satu hal yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Namun dia perlu kesabaran, perlu keuletan, perlu kesungguhan. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebab pokok rusaknya anak adalah teledornya orang tua. Maka yang pertama kali yang harus dikoreksi ketika orang tua ngeluhkan anaknya, itu adalah mengoreksi orang tuanya itu sendiri. Karena banyak orang tua pengennya nemu anak yang soleh. Nemu anak yang soleh. Maunya nemu gitu. Maunya nemu. Tidak kemudian mencetak anak soleh. Tidak cetak anak yang soleh. Pinginnya itu nemu anak soleh. Tiba-tiba punya anak yang kemudian sadar untuk rajin doakan orang tuanya, nurut sama orang tuanya, ya, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Jadi, banyak orang tua yang pengen punya anak yang soleh, namun tidak mau mendidik anak untuk jadi anak yang soleh. Pinginnya didik anak jadi anak yang pinter. Itu tidak ingin mendidik anak jadi anak yang soleh. Yang diinginkan, matematikanya bagus, UN-nya top, kemudian masuk sekolah yang ini, nanti habis sekolah sibuk les, pulang les, kemudian tinggal ngantuk, tidur, tidak pernah ngaji, tidak tahu wudu, tidak tahu sholat, tapi tiba-tiba habis lulus lampu, selesai sekolah, kemudian jadi anak soleh, gitu kan? Padahal anaknya cuma disibukkan untuk disibukkan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang hal tersebut, sekolah pagi sampai sore saja belum cukup, masih pakai les, habis itu liburnya, pas libur itu dicarikan les tari, les piano, les matematika, habis itu pengennya pinter doakan, pinter ngaji, sadar sholat, sadar puasa, rajin doakan orang tua. Namanya orang tua ngimpi. Orang tua yang ngimpi. Pengennya menemukan anak soleh. Tidak mencetak anak soleh. Yang ditanyakan kepada anaknya, gimana kabarnya, sehat, gimana kabarnya, sudah makan apa belum, gimana sekolahnya, gimana sekolahnya, lancar atau tidak, ketika anaknya di tempat yang berbeda, itu yang ditanyakan, enggak ditanyakan ngajinya gimana le, sholatnya piye, enggak, itu bukan itu yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan sekedar kesehatannya, makannya, tadi sarapan apa, siang ini sarapan apa, malamnya sarapan apa, gimana tugas-tugas kuliahnya, gimana IPK-nya sudah berapa, tapi ngajinya piye, sholatnya piye, tidak ditanyakan. Habis itu setelah kemudian anaknya mengecewakan, konsultasi sama ustadz, saat anak saya ini gimana ini, saat dia ada doa apa yang bisa saya baca supaya anak saya rajin sholat, supaya anak saya tidak suka bentak-bentak saya, perlu diruyah tidak saat anak saya ini perlu tidak diruyah anak saya ini, yang jadi kambing hitam jin, kasihan jin itu, ada orang malas sholat, jin yang ditanya, jin yang perlu diruyah apakah tidak, ada orang anak bentak orang tuanya, ditanyakan perlu diruyah apakah tidak, jangan-jangan kerasukan jin gitu ya. Padahal kerasukan hawa nafsu, kerasukan nafsunya dan dirinya yang itu sudah mengakar kuat karena demikianlah keadaan pendidikan dari kecil sampai dewasanya. Ketika kemudian sejak kecil sampai dewasa, nilai matematika jeblok dimarahi. Namun kemudian sampai lulus SD Iqra belum selesai, enggak dimarahi. Namun santai-santai saja, biasa-biasa saja. Belum bisa wudu, belum bisa sholat, santai-santai saja. Nilai matematikanya jelek, nilai bahasa Inggrisnya jelek, ribut. Tidak selesai-selesai. Ya, gimana ini perlu les, perlu apa, perlu apa. Nah ini banyak, banyak orang tua itu pengennya nemu anak soleh. Tidak punya keinginan mencetak anak soleh. Oleh karena itu betul perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kerusakan orang anak itu dikarenakan kelalaian orang tua. Itu kaedahnya yang penting tuh anak menang anteng, ini bahaya. Yang penting menang anteng, setel ke TV, ini, kayak jajet, orang tuanya bisa WA-an sendiri, ya, HP-an sendiri, gak diganggu anaknya, itu. Setelah kemudian anaknya rusak, baru bingung. Padahal yang bikin rusak orang tuanya. Yang bikin rusak orang tuanya. Gak cukup dengan dikasih ini, ya, gak cukup dengan dikasih jajet, dipegangi jajet sendiri, bahkan disediakan wifi 24 jam. Sedangkan wifi 24 jam. Tidak bisa dikendalikan orang tuanya. Ini anaknya pakai wifi atau kan tidak, tidak bisa dikendalikan. Setelah itu anak rusak, baru kalang kabut. Jadilah sebagaimana istilahnya Ustaz Abdul Hazen, jadi kemudian orang tua pemadam kebakaran. Jadi ribut itu kalau sudah kebakaran. Jadi ribut, ini banyak orang tua di tempat kita itu orang tua pemadam kebakaran. Ribut setelah setelah terjadi kebakaran, maka ribut kesana kemari. Namun ketika belum jadi kebakaran, baru ada sumber-sumber kebakaran, santai-santai saja. Setelah terjadi kebakaran, baru ribut kesana dan kemari. Dalam keadaan semuanya sudah terlanjur. Ini boleh jadi kalau kebakaran dan asal kemudian kebakaran ya kalau masih di awal-awal boleh jadi masih bisa ditangani. Itu kalau sudah di puncaknya ya. Ya sudah. Ini itu enggak tinggal sudah begitu saja. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, maka dalam hadis ini terdapat motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita semua untuk menyiapkan diri sebelum datangnya mati. Diingatkan oleh Nabi bahasanya kalau sudah mati sudah tidak ada lagi pahalanya, sudah tidak lagi punya pahala. Ini sudah putus kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu sebelum mati maka jangan sia-siakan kesempatan untuk beramal. Dan lebih-lebih lagi amal yang pahalanya mengalir. Sendaklah setiap muslim itu pasang target. Saya harus punya proyek amal soleh yang pahalanya mengalir. Meskipun saya sudah meninggal dunia. Dan setiap muslim punya target demikian. Sehingga beramal tidak hanya sekedar beramal. Dan ada target, ada target yang dicapai dan ingin diraih. Kemudian hadis ini dalil bahasanya amal soleh yang jejaknya itu awet. Ya, amal soleh yang jejaknya itu awet. Amal soleh yang meninggalkan jejak-jejak yang awet. Ya, jejak-jejak yang eksis meskipun orang yang telah meninggal dunia. Itulah yang terus-menerus membuahkan pahala. Dan hadis ini dorongan dan motivasi untuk melakukan ibadah wakaf. Dengan berbagai macam bentuknya, wakaf buku, wakaf kendaraan, wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf bangunan, dan sebagainya. Dan bangunan yang bernilai wakaf itu bukan hanya masjid saja. Banyak orang di tempat kita punya anggapan bangunan wakaf, bangunan yang bernilai wakaf hanya masjid. Padahal bangunan yang bernilai wakaf tidak hanya itu. Namun bangunan-bangunan untuk kepentingan sosial, bukan bisnis oriented, itu semuanya adalah wakaf. Itu semuanya adalah aliran pahala. Boleh jadi bangunan untuk asrama anak yatim, Beliau jadi bangunan asrama untuk para penuntut ilmu, santri di pondok pesantren yang berkarakter sosial. Karena sekarang pondok pesantren juga macam-macam. Ya, ada bisnis pendidikan, ada kemudian pendidikan yang nilainya sosial. Yang kemudian tergolong wakaf adalah pendidikan yang nilainya sosial, bukan yang nilainya bisnis. Demikian juga bangunan rumah sakit. Jadi kita singgung tadi bangunan rumah sakit atau klinik atau semacam itu, manakala statusnya adalah sifatnya sosial. Sosial itu belum tentu, bukan berarti harus gratis, namun dengan biaya murah. Dengan biaya murah cukup supaya kegiatan proyek sosial ini berjalan dan bertahan. Maka itu nilainya sosial. Dan bangunan untuk itu wakaf. Bangunan-bangunan untuk itu adalah bentuk-bentuk wakaf yang akan awet pahalanya dan ganjarannya. Kemudian hadis ini motivasi, berisi motivasi untuk mengajarkan ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Maka hendaknya setiap muslim itu punya cita-cita apapun profesinya, hendaklah dia mengajar. Hendaklah dia mengajar, minimal mengajar keluarganya sendiri. Mengajar anaknya, istrinya sendiri. Hendaknya seorang muslim itu punya cita-cita dan keinginan demikian. Mengajar tidak harus formal, gitu. Perlu jadi menyampaikan beberapa patah kalimat sambil makan bersama anak dan istri. Ini sambil ngobrol-ngobrol yang manfaat, penuh dengan muatan ilmu ketika berkendaraan bersama dan seterusnya. Agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan, memberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga hadis ini memberikan motivasi untuk mendidik anak dengan baik, dengan pendidikan Islam, menanamkan akidah dan ibadah, adab dan akhlak seorang muslim pada anak, liyakunu salihin, supaya mereka jadi anak-anak yang saleh. Dan di antara keistimewaan ilmu menurut sebagian ulama, seorang guru yang mengajarkan ilmu itu mendapatkan tiga pahala ini, tiga-tiganya. Sebagian ulama mengatakan seorang guru agama, seorang yang mengajarkan ilmu agama itu mendapatkan tiga pahala ini, tiga-tiganya. Sedekatan jariyah, maka sebaik-baik sedekah ilmu. Sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada orang lain adalah pemberian ilmu. Ilmin yung tafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Ya. Maka jelas orang yang mengajar itu mendapatkan hal ini. Awalatin salihin yata'ulahu. Atau anak saleh, maka ada anak biologis, ada anak ideologis. Kata orang. Ada anak biologis dan ada anak ideologis. Ketika seorang itu mengajarkan ilmu, maka dia punya banyak anak-anak ideologis. Ada anak-anak ideologis yang anak-anak ini ketika dia adalah murid-murid yang berbakti, akan senantiasa mendoakan gurunya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam sholat aku pasti mendoakan 6 orang. Ini kata Imam Ahmad. Ada 6 orang yang pasti aku doakan dalam setiap sholat yang aku kerjakan. Salah satunya adalah Syafi'i. Salah satunya adalah guru beliau, Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka murid yang berbakti selalu mendoakan gurunya dan menyebut nama gurunya dalam doanya. Sebagaimana Imam Ahmad menyebut nama gurunya Al-Imam Syafi'i dan mendoakannya dalam setiap sholat yang beliau kerjakan. Maka seorang guru agama, seorang yang mengajarkan ilmu agama itu mendapatkan tiga-tiganya. doa anak saleh, doa anak ideologis yang saleh, mendoakan gurunya ilmu yang bermanfaat. Demikian juga sebaik-baik sedekah adalah sedekah ilmu. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih seputar manfaat dan keutamaan keistimewaan ilmu agama. Mudah-mudahan jadi nasihat yang bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.